tanya lagi. Sekali cukup ku berkata padamu, tak usah lagi menyapa diriku. Pergilah pergi dari sisiku, aku tak mau terulang lagi. Cukup sekali aku berkata, biarkan saja aku sendiri. Jangan kau marah dengan kataku, sebab aku bebas memilihnya. Jika tak sayang, abang pun melayang mencari bunga yang sedang mekar. Jangan kau marah pada diriku, biarkan saja itu mauku. Mengapa kau tak berterus terang, kini kau sesat-sat sendiri. Tiada guna lagi kau sesali, jangan kau ulang bertanya lagi. Sekali cukup ku berkata padamu, tak usah lagi menyapa diriku. Pergilah pergi dari sisiku, aku tak mau terulang lagi. Cukup sekali aku berkata, biarkan saja aku sendiri.